Riyadus Salihin, bab tentang sabar. Hadis nomor 1. Wa an Abi Malikin Haris ibn Ashimil Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardo wassalatu nuron wassadaqatu burhanun wassabru diya'un walqur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu fa mu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Sholat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar itu adalah pelita, dan Al-Quran itu adalah hujah atau argumentasi terhadap apa yang kamu sukai ataupun terhadap apa yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 2. Wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinanil Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma'indahu faqala lahum hina anfaqo kulla syai'in biyadihi mayakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahullahu wa man yastaghni yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbirhullahu wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an berkata, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya sehingga habislah apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua apa yang ada di tangannya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan saya sembunyikan pada kamu sekalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran padanya. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik atau lebih lapang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 3. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinanin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu lahu khairun wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan keadaan orang mukmin itu karena segala urusannya sangat baik baginya dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seseorang yang beriman di mana bila mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dan bila ia tertimpa kesusahan, ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 4. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatahu faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaumi falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban da'ahu ya abtahu jannatul firdausi ma'wahu ya abatahu ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum antahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turaba. Rawahul Bukhariyu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras menjelang kewafatannya, Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduh ayah, sakit sekali. Beliau bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku, telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalinya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan kewafatannya. Ketika beliau telah dikubur, Fatimah berkata, apakah suka kamu sekalian untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 5. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisata maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna bani qadih tudira fashhadana fa arsala yuqri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman faltasbir wal tahtasib fa arsalatu ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha fa qama wa ma'ahu sa'ad ibn ubadata wa mu'az ibn jabalin wa ubayy ibn ka'bin wa zaid ibn sabitin wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa'u fa fadat aynahu fa qala sa'dun ya rasulullah ma hadza fa qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allah ta'ala fi kulubi ibadihi wa fi riwayatin fi kulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama'a. Muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, pelayan, kekasih dan anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakratul maut, maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil atau memberi dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Kemudian orang yang disuruh itu kembali sambil minta dengan sangat yang disertai dengan sumpah agar beliau mendatanginya. Maka pergilah beliau sallallahu alaihi wasallam berserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat yang lain. Maka diangkatlah anak yang sakit itu kepada Rasulullah SAW, lantas didudukkanlah anak itu di pangkuan beliau, sedang napasnya tersengal-sengal, maka meneteslah air mata beliau. Kemudian saat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan meneteskan air mata?" Beliau SAW menjawab, "Tetesan air mata itu adalah merupakan rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya." Dalam riwayat yang lain dikatakan, "ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang terhadap sesamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 6. Wa an Syuhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman wa 'allimhu sihra fab'asa ilayhi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu wa kana idza ata sahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi fa idza ata sahira darabahu fasaka zalika ila rahibi faqala idza khashita sahira faqul habasani ahli wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahiru فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأهبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام yubari'ul akhmaha wal abroso wa yudawin nasa min sa'iril adwa'i fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa'atahu bihadaya kasiratin faqala ma hahuna laka in anta safaitani qala inni la ashbi ahadan innama yashbillahu ta'ala فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللَّهَ فَسَفَاكَ فَآمَنَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَسَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّي قَالَ أَوَلَكَ رَبٌّ غَرِي قَالَ Rabbi wa rabbukallahu fa'akhazahu falam yazal yu'azibuhu hatta dalla alal gulami faji'a bil gulami faqala lahul maliku ay bunayya qad balago min sihrika matubri'ul akmaha wal abroso wa taf'alu faqala inni la asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala fa'akhazahu فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ وَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَعَبَا فَدَعَا مِنْشَارِي فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِكِ رَأْسِهِ فَسَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِكِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ an dinika fa abafa dafa'ahu ila nafarin min ashabi fa qala zhabu bihi ila jabali kaza wa kaza fas'alu bihil jabala fa iza abalantum zirwatahu fa irraja'a an dinihi wa illa fatrahuhu fa zahabu bihi fa sa'idu bihil jabala fa qala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajapa bihimul jabalu fasaqatu waja'a yamshi ilal maliki faqala lahul maliku ma fa'ala ashabuka faqala kafanihimullahu ta'ala fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala ishabu bihi fahmilu fi kurkurin watawassatu bihil bahra fa in raja'a an dinihi wa illa faqzifuhu fa zahabu bihi fa qala allahumma finihim bima si'ta fan kafa'at bihimus safinatu fa ghariqu wa ja'a yamshi ilal maliki fa qala lahul maliku ma fa'ala ashabuka faqala kafanihimullahu ta'ala faqala lil maliki innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi qala ma huwa qala tajma'un nasa fi su'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in summa husahman min kinanati summa do'is sahma fi kabidil Kausi summakul bismillahi rabbil gulami summarmi fa innaka iza fa'alta zalika fataltani fajama'an nasa fi su'idin wahidin wa salabahu ala jiz'in summa akhoza sahman min kinanatihi summa wadu'a sahma fi kabidil kausi summa qala bismillahi rabbil gulami summa Romahu fawaqa as-sahmu fi sudaghihi fawada'a yadahu fi sudaghihi famata faqala an-nasu amanna bi rabbil gulami fa utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hizruka qad amana an-nasu fa amara bil ukhdudi bi afwamis sikaki fahuddat wa udrima fihan mironu faqala malam yarji' an dinihi fa akhimuhu fiha aw qila lahuk tahim fa fa'alu hatta ja'at imratun wa ma'aha sobiyun laha fa taqo asad an taqo'a fiha fa qala lahal gulamu ya ummah isbiri fa inniki alal haqqi rawahu muslim. Dari Suhaib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Kemudian ketika tukang sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, sesungguhnya saya sekarang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, perkenankanlah saya meminta supaya Tuhan mengirimkan seorang pemuda kepada saya, di mana saya akan mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Raja pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar sihir kepadanya. Ketika pemuda itu berjalan menuju ke tempat tukang sihir itu, maka di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pemuda itu berhenti dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Oleh karenanya pemuda itu terlambat datang ke tempat tukang sihir. Ketika pemuda sampai ke tempat tukang sihir, maka dipukulnya pemuda itu. Kemudian ia mengadukannya kepada pendeta itu. Lantas si pendeta itu berkata, "Bila kamu takut terhadap tukang sihir itu, maka katakanlah bahwa keluargamu menahan kamu. Dan bila kamu takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir itu menahanmu." Pada suatu hari, ketika ia berjalan, dijumpainya di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar, sehingga menjadikan orang-orang terhenti atau tidak berani berjalan. Pada saat itu, si pemuda tadi berkata, "Nah, hari ini aku akan mengetahui tukang sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta." Pemuda itu mengambil batu seraya berkata, "Wahai Allah, bila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka matikanlah binatang yang sangat besar itu agar orang-orang dapat meneruskan perjalanannya." Kemudian ia melemparkan batu itu, maka matilah binatang yang sangat besar itu, dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Ia mendatangi sang pendeta dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka berkatalah sang pendeta kepadanya, "Wahai anakku, kamu sekarang lebih utama daripada saya, karena kamu telah menguasai segala apa yang kuketahui, dan kamu nanti akan mendapat ujian. Bila kamu diuji, janganlah kamu menyebut-nyebut namaku." Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan buta, belang, dan jenis-jenis penyakit yang lain. Terdengarlah berita bahwa kawan sang raja sakit mata hingga buta dan sudah diusahakan kemana-mana tapi belum juga sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa beraneka macam hadiah serta berkata, "Apakah kamu dapat menyembuhkan saya?" Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Bila engkau beriman kepada Allah Ta'ala, niscaya saya akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitmu." Maka berimanlah orang itu kepada Allah Ta'ala dan disembuhkannya penyakitnya itu. Orang itu datang ke tempat sang raja dan duduk-duduk bersamanya sebagaimana biasa. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, "Siapakah yang menyembuhkan matamu itu?" Ia menjawab, "Tuhanku." Sang raja berkata, "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka raja itu langsung menyiksanya, sehingga orang itu menunjuk kepada pemuda tadi. Maka dipanggillah pemuda itu dan berkatalah sang raja kepadanya, "Hai anakku, sihirmu sangat ampuh, sehingga dapat menyembuhkan buta dan penyakit belang, serta kamu berbuat ini dan itu." Pemuda itu menjawab, "Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah Ta'ala." Maka langsung disiksalah pemuda itu, sehingga ia menunjuk kepada sang pendeta. Maka dipanggillah pendeta itu, serta dikatakan kepadanya, "Kembalilah kamu kepada agamamu semula." Tetapi pendeta itu tidak mau. Kemudian raja itu menyuruh untuk mengambil gergaji, dan diletakkanlah gergaji itu di atas kepalanya, serta digergajilah ia, sehingga badannya terbelah dua. Kemudian dipanggil kawan raja itu, dan dikatakan kepadanya, "Kembalilah kamu pada agamamu semula." Tetapi orang itu enggan. Kemudian ia digergaji sejak dari atas kepalanya sehingga badannya terbelah dua. Kemudian dipanggillah pemuda itu dan dikatakan kepadanya, "Kembalilah kamu pada agamamu semula." Tetapi pemuda itu enggan, dan kemudian ia diserahkan kepada pasukannya dan memerintahkan supaya membawanya ke suatu gunung. Dan bila sudah sampai di puncak gunung, mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya semula, dan bila tidak mau, maka ia harus dilemparkan biar mati. Pasukan itu pun membawa pemuda tadi ke puncak gunung, dan di sana pemuda itu berdoa, "Wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang kau kehendaki." Kemudian bergoncanglah gunung itu, sehingga pasukan tadi menggelundung dari atas gunung. Pemuda itu datang lagi kepada sang raja. Lantas sang raja bertanya, apa yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan saya dari kejahatan mereka. Pemuda itu diserahkan kepada kelompok pasukan yang lain dan mengatakan supaya membawa pemuda itu naik kapal. Dan bila telah sampai di tengah-tengah lautan, mereka supaya memaksa untuk kembali kepada agamanya semula. Dan bila tidak mau, maka ia harus dibuang di tengah-tengah lautan itu. Pasukan itu pun membawa pemuda tadi naik kapal. Kemudian pemuda itu berdoa, Wahai Allah, hindarkanlah saya dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kemudian terbaliklah kapal itu dan tenggelamlah mereka itu. Pemuda tadi datang lagi kepada sang raja dan sang raja berkata, Apakah yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Kemudian pemuda itu berkata kepada sang raja, Sesungguhnya engkau tidak akan bisa mematikan saya sebelum engkau memenuhi perintahku. Raja itu berkata, Apakah yang engkau inginkan? Pemuda itu menjawab, Engkau harus mengumpulkan orang banyak dalam satu lapangan dan gantunglah saya di atas sebuah tiang. Kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah Bismillahi Rabbil Gulam yang artinya dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Lantas lepaskanlah anak panah itu kepada diriku. Apabila engkau berbuat seperti itu, maka berarti engkau berhasil membunuh saya. Maka raja itu mengumpulkan orang banyak pada salah satu lapangan dan menggantung pemuda itu di atas tiang. Kemudian ia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian ia membaca Bismillahi Rabbil Gulam yang artinya dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Lantas melepaskan anak panah itu kepada pemuda tadi dan mengenai pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipis itu. Terus matilah ia. Pada saat itu orang-orang berkata, Kami beriman dengan Tuhannya pemuda itu. Ada seseorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja, seraya berkata, Tahukah engkau apa yang kau khawatirkan sekarang telah menjadi kenyataan? Demi Allah, kekhawatiranmu tidak ada gunanya sama sekali, karena orang-orang sudah beriman. Kemudian raja itu memerintahkan untuk membuat parit yang besar pada setiap persimpangan jalan, dan pada parit itu supaya dinyalakan api. Dan raja memerintahkan pula siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama semula, maka supaya dilemparkan ke dalam parit itu. Maka hal yang demikian itu dilaksanakanlah, dan ada seorang wanita yang membawa bayinya, kemudian merasa sangat kasihan kepada anaknya kalau ia beserta bayinya itu masuk ke dalam parit. Akan tetapi bayi itu berkata kepadanya, Wahai ibu, sabarlah engkau karena engkau berada di dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 7. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam ra'ati tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati walam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innama as-sabru inda sadmatil ula muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sahbiyin laha. Dari An-Nas radhiyallahu an berkata, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah." Wanita itu berkata, "Pergilah engkau dari sini, karena sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa diriku." Wanita itu tidak tahu bahwa yang bersabda itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa yang bersabda itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Kemudian ia berkata, "Saya tidak tahu kalau yang bersabda tadi adalah Tuhan." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sabar itu hanyalah pada hari pertama dari musibah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, wanita itu menangisi anaknya. Hadis nomor 8. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini indi jaza'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, tidak ada pembalasan bagi seorang hamba-Ku yang mukmin yang telah Aku ambil kembali kekasihnya dari ahli dunia ini, kemudian ia hanya mengharapkan pahala daripada-Ku kecuali pembalasan surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 9. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa'abaruha annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ta'ala ala man yasha'u faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minina falaysa min abdin yaqa'u fit ta'uni fayankusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un atau wabah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya bahwa ta'un itu merupakan siksaan yang ditimpakan oleh Allah taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi Allah taala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seseorang yang tetap tinggal pada suatu daerah yang kejangkitan ta'un dan ia sabar, lagi pula hanya memohon kepada Allah serta sadar bahwa ia tidak akan tertimpa kecuali bila Allah telah menakdirkannya, maka ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 10. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innallaha azza wa jalla qala idza talaitu abdi bi habibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, apabila Aku menguji salah seorang hamba-Ku dengan buta kedua matanya, kemudian ia sabar, maka Allah akan menggantikannya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 11. Wa an Atha ibni Abi Rabahin qala qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ala urikam ra'atan min ahlil jannah? Fakultu bala. Qala hadhil mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama faqalat inni usra'u wa inni atakashshafu fad'ullaha ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Faqalat asbiru. Faqalat inni atakashshafu fad'ullaha alla atakashshafa fada'alaha. Muttafaqun alaih. Dari Atta bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata kepadaku, maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Saya menjawab, ya, saya mau. Ia berkata, itu wanita hitam yang pernah datang kepada Nabi SAW, di mana waktu itu dia berkata, sesungguhnya saya mempunyai ayah, dan sesungguhnya saya mempunyai penyakit ayam, dan sesungguhnya pernah terbuka aurat saya karenanya. Oleh karena itu, doakanlah kepada Allah Ta'ala agar penyakit saya sembuh. Beliau SAW bersabda, bila kamu sabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Dan bila kamu tetap meminta, maka saya pun akan berdoa kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitmu itu. Wanita itu berkata, saya akan bersabar. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya kadang-kadang sampai terbuka aurat saya, maka doakanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Maka Nabi pun mendoakan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 12. Wa an Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kani anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa admauhu wa huwa yamsahud dama an wajhihi wa huwa yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menceritakan salah seorang dari nabi-nabi ketika dipukul oleh kaumnya sehingga berlumuran darah dan ia mengusap darah dari mukanya sambil berdoa, wahai Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 13. Wa an Abi Sya'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta sawkati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan sampai-sampai pada tertusuk duri, niscaya Allah akan menebus dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 14. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu zalika anna laka ajraini qala ajal zalika kazalika ma min muslimin yusibuhu azan saukatun فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beliau sedang menderita sakit panas. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan benar-benar menderita sakit yang panas sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar, sakit panas yang saya derita ini dua kali lipat yang biasa diderita oleh seseorang di antara kamu sekalian. Saya berkata, kalau begitu Tuhan mendapat pahala dua kali lipat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, memang demikianlah keadaannya. Seorang muslim yang tertimpa suatu kesakitan, baik itu berupa duri maupun lebih dari itu, niscaya Allah menutupi kesalahan-kesalahannya dan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah atau ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 16. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurri asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu sekalian menginginkan mati karena ia tertimpa kesulitan. Seandainya ia terpaksa harus berbuat seperti itu, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li, yang artinya, wahai Allah, langsungkanlah hidup saya ini bila hidup itu lebih baik bagi saya, dan matikanlah saya bila mati itu lebih baik bagi saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 17. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Aratti radhiyallahu anhu qala sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bati. Fakulna ala tastansiru lana ala tad'u lana, faqala qad kana man qablakum yukhazur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minsari fayudu'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaihi wa yumsatu bi amsatil hadidi maduna lahmihi wa azmihi ma yasudduhu zalika an dinihi wallahi la yutimmanallahu hazal amra hatta yasirar raqibu min sun'a'a ila hadra mauta la yakhafu illallaha wazziba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jiluna. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikina siddatan. Dari Abu Abdullah Habab bin Al-Arat radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang berbantalkan sorbannya di bawah lindungan Ka'bah. di mana kami berkata, apakah Tuhan tidak memintakan pertolongan buat kami? Apakah Tuhan tidak mendoakan kami? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang sebelum kamu itu, ada seseorang yang ditanam hidup-hidup, ada seseorang yang digergaji dari atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah dua, dan ada pula seseorang yang disisir dengan sisir besi yang mengenai daging dan tulangnya, tetapi yang demikian itu tidak menggoyahkan mereka dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam ini hingga merata dari Sa'na sampai ke Hadramut, di mana masing-masing dari mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, melebihi takutnya kambing terhadap serigala. Tetapi kamu sekalian sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam salah satu riwayat dikatakan, beliau sedang berbantalkan sorbannya, sedangkan kami baru saja bertemu dengan orang-orang musyrik yang menyiksa kami dengan siksaan yang sangat berat. Hadis nomor 18. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumu Hunainin, asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil kismati fa'atal aqra'abana habisin ni'atan minal ibli wa a'ta Uyayna tabna Hisnin misla zalik wa a'ta nasan min asyrafil arabi wa asarohum yauma izin fil kismati wa qala rajulun wallahi inna hazihi kismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullahi fakultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu fa'ahbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi summa qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu summa qala yarhamullahu Musa qad uziya bi aktsara min hadza wa sabara fakultu la jaroma la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang-orang yang terkemuka di dalam membagi rampasan perang, di mana beliau memberikan 100 unta kepada Al-Aqra. Beliau memberikan 100 unta kepada Uyainah bin Hisin dan beberapa pemuka bangsa Arab yang didahulukan oleh beliau di dalam pembagian rampasan perang pada hari itu. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian rampasan perang ini tidak adil dan nampaknya tidak semata-mata karena Allah. Maka saya berkata, demi Allah, saya benar-benar akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya datang kepada beliau dan menceritakan apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi. Tiba-tiba berubahlah wajah beliau bagaikan kesumba yang merah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang adil bila Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Nabi Musa, karena beliau telah disakiti hatinya melebihi apa yang menimpa pada diriku. Tetapi beliau tetap sabar. Saya berkata, tidak jadi apa, saya tidak menyampaikan berita semacam itu lagi kepada beliau sesudah peristiwa itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 19. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamati. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang baik, maka ia menyegerakan siksaannya di dunia ini. Dan apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang jahat, maka ia menangguhkan balasan dosanya sehingga akan dituntut nanti pada hari kiamat. Hadis nomor 20. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna izamal jazai ma'a izamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai sesuatu bangsa, maka Allah menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah akan memurkainya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis nomor 21. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Thalhata radhiyallahu anhu yastaki fa kharaja Abu Thalhata fa qubidus sabiyyu falamma raja'a Abu Thalhata qala ma fa'ala ibni qalat ummu Sulaimin wa hiya ummu sabiyyi huwa askanu makana faqarrabat lahul asya'a fata'asya summa asaba minha falamma faragha qalat warus sabiyya falamma asbaha Abu Thalhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ahbarahu faqala a'rastumul lailata qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman faqala li Abu Thalhata milhu hatta ta'tiya bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa ba'asa ma'ahu bitamarotin faqala ama'ahu syai'un qala na'am tamarotun fa'akhoza han nabiyyu sallallahu alaihi wasallama famasogoha summa akhozaha min fihi faja'alaha fi fissobiyyi summa hannakahu wasammahu Abdullahi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari qala ibnu Uyainata faqala rajulun minal ansori faru'aitu tis'ata auladin kullahum qad qara'ul qur'ana yakni min auladi Abdillahil mauludi. Wa fi riwayatin li Muslimin mata ibnun li Abi Thalhata min ummi Sulaimin faqalat li ahliha la tuhaddisu Aba Thalhata bibnihi hatta akuna ana uhaddisu faja'a faqarrabat ilaihi asya'an wa akala wa syariba summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla zalika fawaqa'a biha falamma an ra'at annahu qad sabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Thalhata ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum alahum ayyam na'uhum qala la faqalat fahtasib ibnaka qala faghadiba summa qala taraktini hatta iza talattahtu summa ahbartini bibni fantolako hatta atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbarahu bima kana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma qala fahamalat qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atal madinata min safarin la yatrukuha turukon fadanau minal madinati fadorobahal maqadu fahtabasa alaiha Abu Thalhata wantolaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala yaqulu Abu Thalhata innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'ajibuni an ahruja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza kharaja wa adkhula ma'ahu iza dakhala wa qad ihtasabtu bima taro taqulu Ummu Sulaimin ya Aba Thalhata ma ajidu allazi kuntu ajidu intolik fantolatna wa darabahal mahadu hina qadima fawaladat gulaman faqalat li ummi ya anasu la yurdi'uhu ahadun hatta tagdu wabihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha ihtamaltuhu fantolaktu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zakaro tamamal hadisi. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Abu Thalhah mempunyai anak yang sedang sakit. Sewaktu Abu Thalhah pergi, anaknya itu meninggal dunia. Kemudian ketika Abu Thalhah pulang, ia bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Ummu Sulaim, ibunya anak itu berkata, anak kita lebih tenang. Kemudian istrinya atau Ummu Sulaim itu menghidangkan makanan. Lantas Abu Thalhah pun makan. Kemudian setelah ia selesai makan, istrinya berkata, kuburkanlah anak itu. Kemudian pada pagi harinya Abu Thalhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah tadi malam kamu juga bersetubuh dengan istrimu? Abu Thalhah menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah, karuniakanlah pasangan suami istri ini. Kemudian istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Abu Thalhah menyuruh saya atau Anas untuk membawa bayi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyertakan beberapa biji kurma. Setelah sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada sesuatu yang disertakan bersama bayi ini? Ia menjawab, ya, ini beberapa biji kurma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil biji-biji kurma itu, lantas dikunyah-kunyah, terus diambil dari mulut beliau dan dimasukkan ke dalam mulut bayi itu dan diberinya nama Abdullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, Ibnu Uyainah berkata, ada seorang sahabat Ansor yang berkata, saya melihat ada 9 anak yang kesemuanya telah pandai membaca Al-Quran. Yang dimaksud salah seorang di antaranya adalah Abdullah yang dilahirkan itu. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan, sewaktu anak Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada segenap keluarganya, jangan kamu sekalian menceritakan tentang peristiwa anaknya kepada Abu Thalhah sebelum saya sendiri menceritakannya. Kemudian Abu Thalhah datang dan istrinya segera menghidangkan makanan buatnya. Maka makan dan minumlah Abu Thalhah. Setelah itu istrinya mengajak bercanda sehingga akhirnya sampai pada persetubuhan. Ketika istrinya tahu bahwa suaminya telah kenyang dan telah melampiaskan nafsunya, maka berkatalah istrinya itu, wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu seandainya ada sekelompok orang yang meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, kemudian orang itu meminta kembali pinjamannya, apakah pantas keluarga itu menahannya? Abu Talha berkata, tidak pantas. Istrinya berkata, relakan putramu. Abu Talha marah-marah seraya berkata, kenapa kamu diam saja sejak tadi sehingga saya bergumul denganmu? Barulah kamu memberitahukan tentang anak kita. Kemudian Abu Talha pergi dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, semoga Allah mengkaruniai terhadap apa yang telah kalian lakukan tadi malam. Kemudian hamillah istrinya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian bersama-sama dengan Abu Talha dan istrinya. Ketika kembali dan akan masuk kota Madinah, Ummu Sulaim tidak bisa melanjutkan perjalanan karena merasa sakit perut. Maka beliau menahan Abu Talha untuk menemani istrinya itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Abu Talha berdoa, wahai Allah, sesungguhnya saya sangat senang kalau keluar masuk kota bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sewaktu saya akan masuk kota, ditahan di sini sebagaimana engkau ketahui. Kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, rasa sakit perutku telah hilang. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Ketika keduanya telah sampai ke rumahnya, maka terasa kembali sakit perutnya itu. Kemudian Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia berkata kepadaku, janganlah ada seseorang yang menetekinya sebelum kau bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi harinya saya membawa bayi itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih ada kelanjutannya. Hadis nomor 22, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisur'ati innamal syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dikatakan orang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 23, wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu wantafahat audajuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan lau qalaha la zahaba anhu ma yajidu. Lau qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba anhu ma yajidu. Faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwaz billahi minas syaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Dari Sulaim bin Surat radhiyallahu an berkata, sewaktu saya duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada dua orang yang saling maki-memaki, di mana salah seorang di antara keduanya itu merah mukanya dan sangat bersih tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang bila kalimat itu dibaca niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi, yaitu bila ia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya saya berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk, niscaya hilanglah apa yang sedang terjadi. Maka para sahabat mengatakan kepada orang yang sedang bertengkar itu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya kamu berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 24. Wa an Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizon wa huwa qadirun ala ayyun fizahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal khuril aini ma syaa'a. Wahu Abu Daud wa Tirmidziyu wa qala hadisun hasanun. Dari Mu'az bin Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marah padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskannya, maka nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk. Kemudian ia disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita sesuai dengan yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, dan mereka mengatakan hadis ini hasan. Hadis nomor 25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraron qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu marah. Orang itu berkali-kali minta nasihat kepada Nabi, tapi Nabi tetap menjawabnya, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 26. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan senantiasa mendapatkan cobaan baik di dalam dirinya, anaknya maupun hartanya, sehingga ia menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis nomor 27. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainatu ibnu Hisnin fanazala ala ibni akhihil Khurribni Qaisin wa kana minan nafaril lazina yudnihim Umaru radhiyallahu anhu wa kanal qurra'u ashaba majlisi Umaru radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan faqala Uyainatu libni akhihi ya bana akhi laka wajhun inda hazal amiri fasta'zinli alaihi fasta'zana fa'azina lahu Umaru falamma dakhala qala hiya yabnal khattabi wallahi ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli faghadiba Umaru radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuqi'a bihi faqala lahul qurru ya amirul mu'minina innallaha ta'ala qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin wa inna hadza minal jahilina wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika Uyainah bin Hisin datang, ia menginap di tempat kemenakannya Al-Khur bin Qais, di mana ia termasuk orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu an. Karena Umar memang mengangkat orang-orang yang pandai di dalam Al-Quran sebagai kawan duduk dan kawan bermusyawarah, baik tua maupun muda. Uyainah berkata kepada kemenakannya, "Wahai kemenakanku, kamu adalah orang yang dekat dengan Amirul Mukminin. Maka mintakan izin agar saya dapat menghadap kepadanya." Kemudian kemenakannya memintakan izin, maka Umar pun mengizinkannya. Ketika Uyainah masuk, ia berkata, "Wahai putra Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak berbuat banyak terhadap kami, dan engkau tidak adil di dalam mengadili kami." Maka marahlah Umar, hampir saja ia dipukulnya. Kemudian Al-Hur berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin,' yang artinya, berikanlah maaf dan suruhlah untuk berbuat baik, serta janganlah kau hiraukan orang-orang yang bodoh. Dan sesungguhnya orang ini adalah termasuk orang yang bodoh." Demi Allah, ketika ayat itu dibaca, Umar bersikap seakan-akan belum pernah mendengarnya. Padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 28. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Qala, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallahal ladzi lakum." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya nanti sepeninggalku akan ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan ada pula hal-hal yang diingkarinya. Para sahabat bertanya, "Maka apakah yang Tuhan perintahkan kepada kami?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu harus menyampaikan kebenaran yang kamu ketahui, dan kamu hendaklah bermohon kepada Allah agar mendapatkan hakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 29. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudairin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansori qala, "Ya Rasulullah, ala tasta miluni kamasta malta pulanan?" Faqala, "Innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni alal khawdi." Muttafaqun alaih. Dari Abu Yahya Usaid bin Hudlair radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang sahabat Ansor berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tidak memperkerjakan saya sebagaimana Tuhan telah memperkerjakan si fulan?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya sepeninggalku nanti kamu akan mendapatkan orang yang suka mementingkan diri sendiri. Maka sabarlah kamu sampai nanti bertemu dengan saya di dekat telaga Kausar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 30. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intazara hatta idza malati asy-syamsu qama fihim faqala, "Ya ayyuhan nasu, la tatamannau liqa'al aduwi was'alu Allahal afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyufi." Summa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma munzilal kitab wa mujriyal sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu hari di mana beliau menanti kedatangan musuh sehingga matahari tergelincir, maka bangkitlah beliau di tengah-tengah para sahabat seraya bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kamu sekalian mengharap-harap berhadapan dengan musuh, dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Apabila kamu sekalian berhadapan dengan mereka, maka sabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah, zat yang menurunkan kitab, zat yang menjalankan awan, dan zat yang mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.